بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتين عزكم الله. Sekarang kita masuk pada satu yang berikutnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عرض الإسلام، باب menawarkan, memaparkan Islam, alal ummi nasraniyah, kepada ibu yang Kristen. Qala haddatsana Abul Walid Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi Iqab Imam. Qala haddatsana Ikrimah bin Ammar Saduq. Ikrimah bin Ammar Saduq. قال حدثني أبو كثير الصحيحي ثقيف. Siapa namanya? Kita tengok lagi namanya di buku rujukan. Abu Kathir as-Suhaimi. Siapa ya? قال سمعت أبا هريرة. Dia mengatakan saya pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Dia berkata, ma sami'a bi ahadun. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku, sami'ati, mendengar tentangku, ahadun, seseorang. Bahasa enaknya, tidak ada seseorang pun yang mendengar tentang aku, Yahudiyun wala Nasrani, baik dia itu orang Yahudi atau orang Nasrani, illa ahabbani, melainkan dia pasti akan mencintai saya. Ya ini, katanya Abu Hurairah, tidak ada seorang baik Yahudinya atau Nasraninya, apalagi Muslimnya, yang mendengar tentang aku, niscaya dia pasti akan mencintai saya. Kenapa? Beliau mengisahkan, inna ummi, sesungguhnya ibu saya, kuntu uriduha alal Islam. Saya dulu menginginkan ibu saya masuk Islam. Fata'ba. Namun dia enggan. Fakultulah. Maka saya berkata kepada sang ibu. Dia menawarkan masuk Islam. Fakultulah. Maka saya katakan sama sang ibu. Ini dipaparkan lagi masuk Islam. Fa'abat. ibu saya enggan. Tidak mau masuk Islam. Fataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, dan saya berkata, ud'ullaha laha. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan ibu saya, yakni supaya ibu saya masuk Islam. Fada'a, maka beliau pun berdoa. Fataituha, maka saya pun mendatangi ibu saya. Waqad ajafat 'alaiha al-bab, dalam keadaan pintu rumahnya terbuka, dia ada di samping di dekat pintunya, terbuka pintunya. Faqalat, maka ibu saya mengatakan, ya Abu Hurairah, inni aslam. Wahai Abu Hurairah, saya masuk Islam. Masuk. Langsung makbul doanya Rasulullah. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun memberitakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka saya berkata lagi kepada Rasulullah, ud'ullaha li wa li ummi. Ya Rasulullah, doakan, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan saya dan ibu saya. Faqala, maka boleh berdoa. Allahumma, ya Allah, abduka Abu Hurairah ummuh, ini hamba kamu Abu Hurairah dan ibunya. Ahibbahuma ilan nas, ahibbahuma ilan nas, bikinlah orang-orang itu mencintai keduanya, atau jadikanlah dua orang ini dicintai oleh orang lain. Itu maksudnya. Paham ya? Doakan supaya Abu Hurairah dan juga ibunya dicintai oleh umat manusia. Nah, dari doa inilah yang Nabi Tina Azzaikumullah, Abu Hurairah, beliau berani memastikan, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku, baik dia Yahudi atau Nasrani, apalagi yang Muslim, melainkan dia pasti akan mencintai aku. Beliau berani mengatakan demikian sebab doanya, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mendoakan supaya beliau Abu Hurairah dan juga ibunya dicintai oleh umat manusia. Naam. Hadza hadits hasan. Hadirin ikhwan, riwayatnya hasan dikarangkan Ikrimah bin Umar. Dia satu. Namun hadis ini kana bin Nazakumullah disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz yang lebih sempurna daripada ini. Sehingga asalnya dalam Sahih Muslim. Adapun dengan sanad ini riwayatnya hasan. Nah, hadis ini kana bin Nazakumullah dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menunjukkan anjuran memaparkan Islam, menyeru orang tua kepada Islam. Ini orang-orang tua yang non-Muslim tentunya, baik dia itu Yahudi atau Nasrani. Tamam, dianjurkan sangat untuk mengajak mereka berdua atau ayahnya atau ibunya kepada Islam. Seperti yang dilakukan di sini oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengajak ibunya, menawarkan Islam kepada ibunya supaya ibunya masuk Islam. Hadirin. Dan ini kana bitin azakumullah, tugas masing-masing anak ketika mendapati orang tuanya atau bapaknya atau ibunya salah satunya didapati ternyata mereka itu non-Muslim, kewajiban dia untuk mendakwai orang tuanya. Paham? Dan ikhtiar upaya ikhwan. Amma taufiq biyadillah, urusan taufiq, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di sini kana fitina azakumullah diajak sampai dua kali oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ibunya menolak. Fa'abad menolak ibunya, tidak mau diajak masuk Islam. Sehingga at-taufiq minallah. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan taufik atau hidayah kepada orang lain. Bahkan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan taufik kepada pamannya. Allah mengatakan tentang beliau, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu kehendaki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah taufik kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi yang kau cintai ya Rasul. Nah. Hadirin, tentunya ya kana bidin azakumullah diseru, didakwai dengan cara yang baik. Nah, dengan tutur kata yang lembut, dengan hikmah dilembutkan hatinya, dengan akhlak yang baik kepada orang tuanya sehingga orang tua itu masuk Islam. Dalam keadaan dia melihat betapa indahnya Islam itu. Betapa indahnya akhlak pemeluknya. Betapa bersih dan murni akidahnya. Hargai. Terima enggak terima, kalau itu bukan urusan kalian. Nah. Sama? Nah. Hadis ini kana fitina azakumullah. Menunjukkan kepada kita bahwasannya, ini fakta yang lain, ciri-ciri kaum mukminin ialah mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'in, dan secara khusus yang disebutkan dalam riwayat ini ialah mencintai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Sebab beliau ini kana fitina azakumullah di samping sebagai seorang sahabi, sahabatnya Rasul, beliau juga telah didoakan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang mencintai beliau. Bahkan beliau mengatakan di sini, orang Yahudi pun, orang Nasrani pun, tamam, itu sungguhnya juga mencintai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ini kana fitina azakumullah, ini bantahan yang sangat keras, mematahkan punggung-punggungnya orang-orang Rafidhah, orang Syiah, khususnya Rafidhah Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, Imamiyah, Ismailiyah, ini yang paling ekstrim. Di mana mereka ini kana fitina azakumullah di samping melaknat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Syekhan, mereka ini juga kana fitina azakumullah menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai pelacur. Nauzubillah min dzalik. Mereka pula kana fitina azakumullah yang menjatuhkan, yang menghinakan, yang melecehkan Abu Hurairah. Nah, dan ternyata ya kana fitina azakumullah, pelecehan terhadap beliau ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ternyata semarak, tidak hanya di negaranya orang Syiah Rafidhah, ternyata pula marak dan masyhur bahkan di kalangan Syiahnya orang-orang Indonesia, walaupun mereka tidak berani terang-terangan menyatakan pelecehannya terhadap para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa-bahasa yang dibikin sedemikian rupa, dikemas supaya yang komentar pendengarnya, bukan dia sendiri. Misalkan mengisahkan Abu Hurairah, bahkan riwayat Abu Hurairah itu gak punya keluarga, dia itu gak punya sanak famili, di Madinah itu gak punya rumah, tinggalnya itu di emperan masjid. Nah, pernah saya itu pingsan di masjid di dekat mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dia orang gila. Nah, Pak. Secara zahirnya bagaimana ya, Pak? Secara zahirnya orang ini menyampaikan sebagian riwayat tentang Abu Hurairah. Dikarenakan bahasa dia yang dikemas dengan rupa, maka akhirnya sang pendengar berkomentar, oh, kalau begitu orang satu ini gelandangan. Terjadi dia. Ini wakil, bukan dongeng. Hah? Terjadi nih, Pak. Ini terjadi. Hah? Ini khanafikina azakumullah. Disebutkan, diberitakan oleh Al-Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Umar Sayyid Hafizahullah Ta'ala Ra. Pikir kon di wilayah sebelah sana itu kejadian itu seperti itu. Hah? Dengan bahasa yang begitu dia enggak ngomong, dia tidak mengatakan kalau sahabat yang mulia ini gelandangan, enggak, dia menyampaikan begini, ini begini, dia begini, begini, riwayat-riwayat yang sahih. Tamam? Tapi dengan bahasa yang dikemas sehingga yang mendengarkannya memiliki kesimpulan tersendiri. Oh, kalau begitu gelandangan Abu Hurairah ini. Ah, saya enggak ngomong begitu loh ya. Katanya dai-nya. Saya bukan ngomong begitu loh ya. Bukan saya loh, bukan saya, bukan saya. Hah? Bukan saya loh ya. Padahal maunya dia itu. Cuman ya daripada nanti dia clash dengan kaum muslimin yang lainnya, biarkan opini berkembang, biarkan orang-orang yang menilai dengan jahat. Allahumma musta'an. Naam. Mereka ini fanatik nasakumullah yang betul-betul antipati dengan Abu Hurairah. Apa sebab? Di antara sebabnya fanatik nasakumullah ialah dikarenakan beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW. Tamam? Dari beliau fanatik nasakumullah, melalui beliau sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebar di kalangan para tabi'in. Tersebar di kalangan kaum muslimin. Yang seringkalinya kalau fitin azakumullah ngantemi pemikiran Syiah. Hah? Ngantemi pemikirannya Rafidhah, makanya ngamuk-ngamuk mereka tuh ikhwan. Hada. Menunjukkan kalau fitin azakumullah bahwasanya memang Syiah Rafidhah memang mereka itu ialah betul-betul menyembunyikan kekufuran dalam hati. Yang ditikam ialah para sahabat yang paling banyak meriwayatkan. Yang dengan itu mereka berkeinginan supaya sunnahnya Rasul juga jatuh. Dengan jatuhnya nama Abu Hurairah. Yang lebih kecil lagi ialah tuduhan mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maunya apa mereka ya, Pak? Maunya mereka ialah untuk menikam kehormatan Rasulullah SAW. Noh, nabi kalian nikah dengan pelacur. La haula wala quwwata illa billah. Makanya karena itu nasabullah para ulama sepakat, barang siapa yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai pelacur setelah turunnya ayat An-Nur, surah An-Nur tentang pembebasan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhannya kaum munafikin, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Allahul musta'an. Hadza ikhwan, bobroknya orang Syiah Rafidhah. Dan supaya kamu tahu, mereka ini ikhwan fillah azakumullah juga termasuk teroris. Penjelasannya kemarin. Kalau sekarang enggak ada waktunya. Tamam. Allah. Nanti kamu ngomong lagi mereka. Ini tuduhan tidak berdasar lagi. Nah, masa kami dikatakan sebagai teroris. Coba lihat apa pernah Imam Samudra ini. Atau Amrozi CS-nya itu. Apa masa mereka punya pemikiran kami Syiah? Tidak. Apakah mereka itu mut'ah? Tidak. Mereka itu anti mut'ah. Maka siapa yang anti mut'ah? Maka dia teroris. Dan barang siapa yang senang mut'ah? Maka dia bukan teroris. Begitu. Ya, iya, pokoknya lihat bagaimana orang-orang yang di penjara itu, kalau mereka prinsipnya anti mut'ah, mereka teroris. Sebaliknya apa? Kalau kamu senang mut'ah, mereka nggak teroris. Allah, ada pemahaman miring tentang teroris. Sejarah mereka yang kami tina azakumullah, orang Rafidah, orang Syiah. Itu dibungkukan oleh para ulama dalam tarikh Mekah. Tamam? Secara khusus mereka ini khana fitina azakumullah teroris untuk para jamaah haji. Sepanjang zaman. Sampai sekarang. Dari kalangan mereka pula khana fitina azakumullah penculikan Hajar Aswad. Diculik sama mereka ya, sampai sekitar 20 tahun. Di tengah-tengah mereka tidak mau dikembalikan. Mereka ini pula yang nabi tina azakumullah yang sampai memukul Hajar Aswad dengan gudang sampai retak. Pak itu ya Pak. Sekarang yang ada itu tembelan. Pak ya Pak. Iya. Bukan dalam sejarahnya. Nombok apa ya. Allah. Allah. Sehingga yang nabi tina azakumullah mereka juga dimasukkan oleh para ulama termasuk kategori teroris. Silakan pemerintah untuk menyeleksi mereka. Allahu taala alam. Pertanyaannya banyak. Ya wis nanti aja teruskan lagi insyaallah pada pembahasan yang berikutnya riwayat yang lain. Innilai. Ah iya. Kali-kali lah ngurus Pak Di. Ye. Tadi kan orang Rafidah ya, sekarang Pak Di lah. Ada yang tanya? Bagaimanakah orang yang berpendapat bahwa zikir jama'i itu, zikir jama'ah itu boleh dengan dalil Quran surat Ali Imran 191 yang artinya innal ladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi la ilaha illa huwa. Itu orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah ketika duduk, ketika berdiri, ketika dia berbaring, segala macamnya. Tamam? Naam. Allahu musta'an. Mereka berhujjah dengan ayat ini untuk membolehkan zikir jama'i. Tanyakan sama Pak D. Apakah dalam ayat ini ada keterangan bahwasanya zikir mereka itu berjamaah? Hah? Ayat ini hanya menerangkan ikhwan keutamaan orang-orang yang beriman. Tamam? Ulul albab. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika berbaring. Saja, bas. Tidak disebutkan di situ yang namanya zikir jama'i. Ya, Pak ya. Dari mana dalilnya? Kalau semata-mata ayat atau hadis yang menerangkan tentang keutamaan zikir, seabrek. Oke, tenang. Ayo, banyak karya para ulama dalam bab zikir, dalam bab doa banyak. Al-Imam Tabrani punya kitab segini. Kitab doa khusus. Al-Imam Nawawi rahimahullah punya kitab yang separuhnya ini. Kitab Al-Aghar An-Nawawi. Oke. Okay. Yang dibahas sekarang ini hanya fitna azakumullah ialah zikir dengan tata caranya muridnya Pak D itu. Nah, zikir jama'i. Berjamaah rame-rame kur dipimpin oleh seorang kur. Allahumma musta'an. Lah ini yang perlu dalil, Pak Di. Kalau cuma zikir, banyak dalilnya. Ayat, wah hadis banyak. Lah sekarang mana dalilnya yang menunjukkan bahwasannya dalil tentang bolehnya zikir secara berjamaah? Nah itu riwayat-riwayat yang menjelaskan sebagian para sahabat itu berzikir, ada sejumlah para sahabat yang berzikir di masjid. Mereka kan jumlahnya banyak. Ada sebagian riwayat Salman al-Faris, al-Bajjar dengan Sahabat Hasan. Mereka sedang berzikir di dalam masjid beberapa orang sahabat. Kemudian datang Rasulullah SAW ke arah mereka. Begitu lihat Rasulullah mereka berhenti. Ada apa ya Rasulullah? Belum mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian berhenti? Ada engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah, saya melihat as-sakinah turun dari langit, maka saya pun segera menuju kalian untuk mendapatkan as-sakinah tadi. Ini disebutkan ketika membahas hadis Abu Hurairah. Terutama orang-orang yang berkumpul di masjid untuk berzikir dan bermajlis ilmu. Tanya lagi sama Pak D. Dalam riwayat ini, apa ada kemudian disebutkan dalam riwayat itu, mereka para sahabat itu, apa nunjuk Salman al-Farisi misalkan, menjadi pemimpin zikir, kemudian diikuti dengan sahabat yang lainnya, kur, kayak begitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kaca Pak D. Yang ada di situ ialah hanya semata-mata mereka berjumlah banyak, lebih dari 2 orang, dan masing-masing mereka berzikir kepada Allah di masjid. Sekarang orang sekian banyak sekarang ini, yang ada sekarang ini. Sama zikir. Mereka hari Jumat berdoa kepada Allah, berzikir, atau habis salat berzikir. Orangnya banyak apa sedikit? Orangnya banyak. Tapi zikirnya nafsi-nafsi, dewe-dewe. Ini zikir sendiri, ini sendiri, sendiri, sendiri, sendiri, sendiri, sendiri. Cuman uangnya banyak, orangnya banyak. Paham ya? Sementara yang dimaksud dengan zikir jama'i di sini ialah dengan dipimpin oleh seseorang. Dalilnya mana Pak? Tidak ada. Makanya dengan tegas Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Iqtisam menyatakan bahwasanya zikir jama'i yang seperti itu, baik setiap kali selesai sholat atau zikir khusus dengan waktu yang khusus, tidak ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya atau para tabi'in atau at-tabi'in. Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian beliau menyebutkan di antara alasannya ialah dikarenakan zikir itu apa namanya harus ringan, tidak boleh keras, dilakukan. Nah, Pak Jinahada, Pak Jin yang satu ini, dia hanya mengomentari hujahnya Asy-Syatibi rahimahullah yang penggalan terakhir dumet-umet bahwasanya ada pendapat ulama lain yang mengatakan bolehnya zikir dengan suara keras. Bukan ini Pak De, bukan yang ini, yang di awal tadi. Contohnya Rasul mana? Contohnya para sahabat itu mana? Contohnya salafus saleh itu mana? Mana lho? Allahumma tidak ada ya. Mati dalil sama sekali. Allahumma. Kamu tanya sama Pak De. Kenapa sih Pak De? Kok semangat sekali. Metenteng sampai keringetan. Membela-bela zikir jama'inya model Arifin Ilham itu. Kenapa Pak De? Apa jawabannya ya Pak? Tidak ada alasan ya ikhwan illa fulus. Maaf, mata lagi yang lain. Ngiler, jangan begini-begini. Rasanya enak, adem, nyes. Gitu lah. Maaf illa fulus. Yang kedua asyuhrah. Kepingin masyhur di kalangan masyarakat. Sebab dulunya ya Nabi Tina Azzaikumullah. Orang satu ini tenar. Tidak hanya nasional, tapi internasional. Sehingga sananya dulu mencapai langit. Hampir mencapai langit. Belum sampai langit. Dijatuhkan. Sama boleh dewe. Sakitnya luar biasa. Dan merasakan enaknya di atas begitu. Semilir-semilir ya. Kayak Gatot Kaca gitu ya. Pendekar di atas awan. Yang ada lawan. Allah minta. Ternyata jeblokan gitu sama dia. Loro ya. Sakitnya luar biasa. Dan jika masih kepingin merasakannya seperti itu. Amma dalil mabus. Tidak ada. Allah minta. Kalau seorang anak itu lahir di keluarga Kristen, bagaimana kewajiban dia, anak itu berdoa kepada orang tuanya, sedangkan dia sendiri tidak tahu Islam. Ya namanya orang dia, misalkan dia, maksudnya dia orang Kristen, gimana orang Kristen dakwah kepada Islam? Kalau misalkan dia lahir di keluarga Kristen, dalam artian dia lahir masih Kristen, gimana kemudian dia mendakwahi orang tuanya kepada Islam? Kristen. Mungkin yang kedua ini. Ada orang yang mengatakan kalau seorang anak itu ketika lahir dia punya hak untuk memilih agama untuk dirinya, tentunya agama Islam. Sesuai dengan hadis bahwa saat ruh ditiup, karena itu dia sudah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dalam ruh. Tapi nyatanya dia dilahirkan pada kesesatan sehingga akhirnya beragama Kristen. Gimana? Nah. Tapi ikhwan, ada pun hadis bahwasanya setiap orang yang setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah. Tamam? Itu ketika bayi fitrah dia. Namun setelah itu karena orang tuanya fa'abawahu yahwidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Nah, orang tuanya yang memoles dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sehingga kalau kemudian dia hidup di tengah-tengah orang-orang Kristen sampai dia gede, ya Kristen hukumnya. Dengan lafaz yang setelahnya itu fa'abawahu yahwidanihi au yunasiranihi. Paham ya? Allah. Sehingga kalau misalkan dia masuk Islam setelah itu dapat hidayah masuk Islam setelah dewasa, maka dia berkewajiban untuk mendakwai orang tua dengan cara yang baik. Apa boleh kita memanggil penghuni musala bik ini dengan sebutan ahli sufah? Ahli sufah iye. Rumahnya ada yang deket, ada yang itu. Kadang dia pekan pulang. Ada sebab bagaimana? Apakah dibenarkan kaidah dalam berfatwa? Jangan sampai membuat ketika berfatwa harus memperhatikan. Jangan sampai membuat orang lari dari kebenaran. Yang kedua, ketika berfatwa harus memperhatikan mafsadat dan maslahatnya. Secara zahir ya ikhwan, na'am. Demikian keadaannya. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, kalimat ini ada udang di balik batu. Paham? Kalimat-kalimat seperti ini hanya fitnah asakumullah yang digunakan oleh hizbiyun sekarang ini. Wabil khusus al-ikhwaniyun. Paham? Mereka punya prinsip ya ikhwan. Punya prinsip segala sesuatu yang membuat lari masyarakat jangan singgung. Atau kalau ingin menjelaskan sesuatu kepada masyarakat, pilih kata-kata yang bercabang dua. Paham ya? Mungkin tarik ke arah sini, tarik ke arah sini. Ini prinsipnya al-ikhwaniyun, ikhwanul muflisin, dan CS-nya. Prinsip ini ikhwanul muflisin, azakumullah, meniru jamaah kompor dan selimut. Mereka juga punya prinsip segala sesuatu yang membuat ikhtilaf di kalangan umat jangan sebut. Sehingga kalau berbicara masalah tauhid, membahas masalah tauhid rububiyah saja. Allah yang menciptakan kita dan semisalnya tidak pernah menyinggung tauhid uluhiyah sama sekali. Enggak pernah menyinggung syirik itu apa, bid'ah itu apa, enggak pernah. Ha, kata ya. Maunya mereka ya kan supaya diterima oleh semua pihak. Tamam? Yang A nerima, yang B nerima. Yang kawan nerima, yang lawan nerima. Yang sufi nerima, yang syi'i nerima. Ikhwani nerima, sururi nerima. Semua nerima. Illa satu. Ahlussunnah gak nerima. Tamam? Allahumma. Namun ya Nabi Tina Azzaikumullah memang perlu diperhatikan dalam berfatwa. Tamam? Memang harus diperhatikan al-maslahah wal-mafsadah. Memang ya. Tetapi mana fitna asyikum Allah semuanya dengan ketentuan yang syar'i. Dengan tuntunan sunnahnya Rasulullah SAW. Hada. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Tapnya mana fitna asyikum Allah bisa dimasukkan dalam bab ingkarul munkar. Mengingkari kemungkaran dari itu ada faedahnya disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam A'lamul Muwaqqi'in. Di antaranya pertimbangan maslahat dan mafsadah. Nah, dan ingat pertimbangan maslahat dan mafsadah. Tamam? Tidak berfatwa itu kalau diyakini mafsadahnya itu besar, lebih besar daripada maslahatnya. Dan untuk mengukur ini gede kecilnya mafsadat atau mudarat itu harus ahlinya para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Yakfi insyaallah ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.